بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita masih di potongan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Terakhir kita sampai ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita berikutnya, yaitu ucapan Rasul alaihi wasallam, ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhat ash-shimal fa'aqul ya rabbi ashabi. Berkata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, thumma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menyebutkan, ana yu'ta bi rijalin min ummatihi fayukhad bihim dhata shimal. Akan didatangkan seseorang dari umatku, kata Nabi SAW, maka diambil dari sisi kirinya, ai ila tariq ahlun nar wal iyadu billah, makna fayu'khad bihim dhatu shimal artinya diambil dari sisi kiri adalah dari jalan menuju neraka wal iyadu billah. Ada di antara umat Nabi yang akan diseret kelak di yaumul qiyamah dari sisi kirinya, artinya jalur menuju ke api neraka, diseret ke api neraka. Fayaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kondisi demikian, maka Nabi kelak akan mengatakan ashabi, ashabi. Ya Allah, itu sahabatku ya Rabb. Yang maknanya ayyashfa ilallah subhanahu wa ta'ala fihim. Nabi sedang memberikan syafaat atas orang itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ini sahabatku ya Rabb. Ini sahabatku ya Rabb. Nabi memberi syafaat kepada Allah tentang orang itu yang diseret dari sisi kirinya. Fayuqalu lahu, maka Allah berkata kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau wahai Nabi, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Fayaqul Nabi SAW kama qala Abdus Saleh. Maka ketika itu Nabi akan berkata seperti ucapannya seorang Abdus Saleh, yakni bi Isa bin Maryam. Yang dimaksud Abdus Saleh adalah Isa bin Maryam ketika beliau mengatakan di hadapan Allah di yaumul qiyamah, idz qala Allah ta'ala lahu a anta qulta lin-nasi attakhiduni wa ummi ilahain min dunillah. Ketika Allah mengatakan kepada Isa alaihissalam, Allah mengatakan, apakah engkau wahai Isa telah berkata kepada manusia, wahai manusia, ambillah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Kama yasumun nasara alladhi yakulun innahum muttabi'una lahu. Seperti yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani yang mereka mengatakan dirinya mengikuti Isa. Maka apa kata Isa? Kelak di hadapan Allah Ketika Allah berkata kepada Isa, apakah betul engkau wahai Isa mengatakan engkau meminta untuk disembah dan ibumu? Maka Isa menjawab, qala subhanaka, maha suci engkau ya Rabb, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidaklah mungkin aku berkata, untuk aku berkata apa-apa yang aku tidak punya hak padanya ya Rabb. Kenapa dikatakan tidak punya hak? Karena al-uluhiyah laisa haqqan li ahad illa lillah rabbul alamin. Yang namanya uluhiyah, hak ini adalah hak hanya Allah saja. Tidak ada makhluk yang berhak siapapun dia. Kalau makhluk tidak punya hak uluhiyah, yang punya hak uluhiyah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Isa alaihissalam mengatakan, subhanaka ma yakunu li an akula ma laysa li bihaqqin. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kemudian Isa mengatakan, kalau aku mengatakannya, maka engkau pasti mengetahui ya Rabb. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Rabb mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Rabb. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang mengetahui apa-apa yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Kata Isa di hadapan Allah, tidaklah ada yang aku ucapkan kepada mereka kecuali ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau ya Rabb telah perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan kepada Musa, kepada Isa? Anibudullah rabbi wa rabbakum. Maka Isa ketika itu berkata kepada kaumnya, hendaknya kalian beribadalah hanya kepada Allah, yang Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alihim syahidan. Kemudian Isa berkata kepada Allah, wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Ya Rab, aku menjadi syahid atas mereka. Kapan? Ketika aku bersama mereka, zaman aku masih bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqibun alaihim. Akan tetapi setelah engkau angkat aku ya Rab, kunta anta raqibun alaihim, maka engkau yang bersamanya, yang mengetahuinya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau ya Rabb atas segala sesuatu syahid, menyaksikan. Inilah yang diucapkan Isa alaihi salam ketika ditanya, a anta qulta lin nasi attakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ini kapan? Ketika Musa ditanya tentang umatnya yang kafir. Kafir setelah hati murtad, setelah Isa meninggal. Demikian pula atas umat-umat Muhammad yang murtad, maka Nabi kita pun akan mengatakan demikian, fa'idha qila lin nabi yaumil qiyamah innaka la tadri madza akhdathu ba'dak. Maka ketika Nabi kelak di yaumil qiyamah disampaikan kepada beliau alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengatakan innaka la tadri madza akhdathu ba'dak, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Qala kama qala Isa bin Maryam. Maka Nabi kita pun akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Isa bin Maryam. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Maka Nabi mengatakan, kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Aku menjadi syahid tentang mereka ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqibun alaihim. Adapun setelah aku meninggal, maka engkau ya Rabb yang bersamanya, yang tahu tentang mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Tsumma yuqalu lirrasul alaihi salatu wassalam innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Di dalam hadis dikatakan telah diucapkan kepada Rasul bahwa mereka senantiasa murtad setelah kematianmu, setelah engkau ya Muhammad berpisah dengannya. Fayaqul Nabi alaihi wasallam, suhkan suhkan, sungguh celaka mereka, hancur mereka. Adapun ucapan innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum, ucapan ini, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim, mereka senantiasa murtad di belakang mereka setelah berpisah denganmu, setelah engkau meninggal ya. Maka kalimat ini dipegangi oleh Rafidhah. Tamassaka bi Rafidhah alladzina qalu inna as-sahabah kullahum irtaddu 'alal Islam wal iyad billah. Orang-orang Rafidhah Syiah, mereka mengatakan dengan kalimat ini menunjukkan bahwa sahabat radhiyallahu anhum semuanya telah murtad dari Islam. Wal'iyadzu billah. Ucapan keji dari orang-orang Rafidhah Majusi yang mereka menuduh para sahabat telah murtad. Dasarnya apa? Ucapan ini. Innahum lam yazal murtaddin ala aqabihim. Padahal wa minhum Abu Bakar wa Umar wa Utsman, yang mereka tuduh diantaranya adalah Abu Bakar dikatakan telah kafir, Umar telah kafir, Utsman telah kafir, kecuali Ali. Amma Ali wa al-Bait fahum lam yartaddu, yang tidak murtad cuma Ali dan Ahlu Bait saja. Wala syak annahum fi hadza kadzibun, tidak ragu bahwa ucapannya orang-orang Rafidhah dalam hal ini ada dusta sedusta-dustanya. Wa anal khulafa al arba'ah kullahum lam yakhsul minhum riddah bi ijma' muslimin, sepakat para ulama Islam ketika dihadapkan kepada masalah ini, mereka meyakini bahwa khulafa al-arba'ah, khalifah yang keempat, semuanya tidak pernah terjadi murtad dari Islam. Wa kadzalika amatul ashab Nabi alaihi salatu wasalam, demikian pula sahabat secara umum, lam yakhsul minhum riddah bi ijma' muslimin, sepakat muslimin, para sahabat pun tidak ada yang murtad setelah kematian Nabi. Lalu siapa yang murtad? Illa qaumun a'rab, kecuali beberapa orang kaum dari al-a'rab. Siapa al-a'rab? Para badui, badu-badu yang hidup di pedalaman sana, di wadi-wadi ataupun di sahra. Mereka rihal, keterbelakangan ada pada mereka, merekalah yang dimaksud yang terjadi murtad di antara mereka. illa kaumun al-a'rab lama mata Nabi alaihi salatu wasalam iftatanu, ketika meninggal Nabi alaihi salatu wasalam mereka al-a'rab terfitnah, wa irtaddu ala adbarihim wa mana'u az-zakah, mereka murtad dan mereka enggan untuk membayar zakat. Mereka punya ternak, mereka punya harta, mereka tidak mau membayar zakatnya. Hatta qatalahum al-khalifah ar-rashid Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai ketika mereka enggan untuk membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ada aktsaruhum ila al-Islam, setelah terjadi peperangan itu diperangi oleh Abu Bakar, mereka pun banyak yang kembali menuju Islam. Walakin Rafidah min syiddati khanaqihim wa bughdihim li ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam tamassaku bi zahir hadzal hadis, akan tetapi Rafidah karena jengkelnya, karena dendamnya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpegang terhadap zahir hadis ini. Mereka memanipulasi, mereka menggunakan apa, menafsirkan hadis ini, yang dimaksud adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Amma ahlus sunnah wal jamaah faqalu inna hadzal hadis amun yuradu bi khas. Adapun ahlus sunnah ketika melihat hadis ini, mereka mengatakan hadis ini kalimatnya, lafadznya am, umum. Tetapi yuradu bihi al-khas, maknanya umum, apa, kalimatnya umum tapi maknanya yang dimaukan adalah khas, untuk kaum tertentu. Kalimatnya kalimat umum, tetapi yang dimaukan dari hadis ini adalah kaum tertentu. Wa ma akthar al-am alladhi yuradu bi khas, yang perlu kita ketahui banyak kalimat-kalimat yang sifatnya umum tetapi yuradu bihi khas, yang dimaukan adalah untuk kaum tertentu. Banyak hal, banyak sekali kita dapati kalimat yang sifatnya umum, lafadznya umum, tapi yang dimaukan adalah khas. Faqaulu ashabi, maka di dalam hadis yang sedang kita baca, kalimat ashabi, yakni laisu kullahum, bukan bermakna semua sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Bal ladzi irtaddu al adbarihim, akan tetapi yang dimaukan adalah khusus mereka yang murtad ketika di zaman apa, setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Siapa yang murtad setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka itulah yang dimaksud ashabi di dalam hadis ini. Bukan serta-merta berarti semua sahabat Rasul dalam keadaan murtad, tidak. Li'anna hakadha qila li Rasul alaihi salatu wasallam innahum lam yazalu murtaddin al-aqabi mundu faraqtahum. Karena dalam hadis dikatakan innahum lam yazalu murtaddin al-aqabi mundu faraqtahum, karena mereka senantiasa murtad sepeninggalan Rasul alaihi salatu wasallam. Wal ma'lum anna al-khulafa ar-rasyidin wa amma ashab an-nabi alaihi salatu wasallam lam yartaddu bi ijma', menjadi maklum adanya bahwa para sahabat, umumnya sahabat, tidak ada satu tidak terjadi murtad, itu adalah ijma' ulama. Walau qaddaru annahum irtaddu lam yabqa lana thiqah bisyari'ah. Lah, konsekuensinya kalau kita terima mereka murtad, apa efeknya? kalau anggapan bahwa para sahabat murtad, lam yabqa lana thiqah bis syariah, maka enggak ada yang bisa diterima thiqah yang menyampaikan syariat kepada kita. Suatu berita bisa diterima oleh kita, salah satu syaratnya adalah thiqah. Siapa thiqah? Muslimin. Lah, kalau mereka kafir, murtad, maka bukan thiqah. Bagaimana kita akan terima perkabarannya dari orang yang murtad? Artinya semua syariat gugur. Semua syariat gugur. Semua berita yang dari para sahabat gugur. Ini makna atau konsekuensi kalau para sahabat dinyatakan murtad. Walihadza kana ta'an fi sahabah yatadhamman at-ta'an fi syari'atillah wa yatadhamman ta'an fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yatadhamman ta'an billahi rabbil alamin. Kalau kita katakan para sahabat murtad, itu adalah ta'an kepada sahabat. Kalau ta'an kepada sahabat itu diterima, maka efeknya ta'an kepada syariat Allah, yang efeknya juga ta'an kepada Rasulullah SAW, yang akibatnya juga ta'an kepada Allah Rabbul Alamin. Alladzina yut'inuna fi sahabah tadhamana ta'anahum arba'ah mahadir wa munkarat azimah wal iyadu billah. Kalau ta'an kepada sahabat itu diterima, maka ta'an itu meliputi empat perkara berat yang akan lahir, yang akan timbul, yaitu ta'an pada sahabat artinya ta'an kepada syariat, ta'an pada sahabat, ta'an kepada syariat, ta'an kepada Nabi, dan ta'an kepada Allah Rabbul Alamin. Ta'annya seseorang kepada sahabat bukan berarti cuma kepada sahabat itu saja. Di samping dia ta'an kepada sahabat, dia juga ta'an kepada syariat, juga ta'an kepada Rasul alaihi wasallam, juga ta'an kepada Allah Rabbul Alamin. Lakinnahum qaulun la yafqahun summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ama kaunu ta'nan fi syari'ah, adapun kenapa dikatakan kok bisa ta'an kepada sahabat, kok ta'an kepada syari'ah? Fali'anna alladhina naqalu ilayna syari'ah hum sahabah. Siapa? Dari siapa kita dapat syari'at? Siapa yang membawa, yang menyampaikan syari'at itu sampai kepada kita? Sanadnya adalah yang paling ujung sahabat radhiyallahu anhum. Maka ketika kita terima ta'annya kepada sahabat, maka itu ta'an kepada syariat, karena syariat datangnya dari para sahabat radhiyallahu anhum. Wa idza kanu murtaddin wa syariat ja'at min tariqihim fa innaha la tuqbal. Kalau mereka murtad sementara syariat datang dari sahabat, bisa enggak diterima? Tentu tertolak. Bagaimana kita mendapatkan syariat dari orang murtad? Yang mentransfer ilmu syariat saja keluar dari Islam. Bagaimana kita akan mengambil? Mereka aja enggak percaya kalau sampai kita katakan mereka murtad. Na'udzubillah. Maka efeknya ketika sahabat dikatakan murtad, maka akan tertolaklah semua syariat Islam ini. Li'anal kafir la yukbal khabaruhu. Karena kafir tidak terima kabarnya. Bal fasik aidan kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Janganlah kafir Orang fasik saja enggak bisa diterima kabarnya. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jika datang kepada kalian perkabaran dari orang fasik, fatabayyanu. Harus tabayyun dulu. Jangan langsung serta-merta terima. Ini orang fasik. Kalau kafir, lebih-lebih lagi kita enggak bisa terima beritanya. Apalagi menyangkut masalah syariat. Itu yang pertama. Kalau sampai ta'an kepada sahabat bahwa sahabat kafir atau murtad itu terima, syariat tertolak semua. Yang kedua, ta'an kepada sahabat artinya ta'an kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kok bisa? Amma kaunu ta'nan bi Rasul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa yuqal idza kana ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal masabah min al-kufr wal fusuq fa wata'an bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sahabat Nabi itu kondisinya seperti itu, kafir fasik, maka itu ta'an kepada Rasul. Kenapa? Li'anna al-qarin ala dini qarinihi. Karena teman itu sesuai dengan agama temannya. Qarin, teman dekat. Maka agama seseorang itu dipengaruhi oleh agama teman dekatnya. Maka kalau sahabat kafir, maka teman dekatnya siapa? Nabi. Maka ini adalah agamanya Nabi. Atau sebaliknya, saling mengisi. Seorang sahabat adalah agamanya sama seperti sahabatnya. Sehingga ketika menuduh para sahabat itu kafir semuanya, sementara mereka adalah teman dekatnya Nabi, maka menuduh Nabi juga yang sama serupa itu. Kul insani yu'ab biqarinihi idza kana qarinun sayyi'an. Seseorang itu tercela seperti tercela sahabat temannya. Kalau temannya jelek, maka sahabatnya juga kena jelek. Ini berlaku di semua tempat, di semua zaman. Ketika antum temannya orang jelek, maka dikatakan, oh si fulan, temannya fulan ya yang jelek itu. Temannya yang maling itu, temannya khumar. Ikut terbawa-bawa. Itu kalau teman dekatnya jelek, maka dia juga akan terimbas jeleknya. Kullu insanin yu'ab biqarinihi idza kana qarinuhu sayyi'an. Yuqal fulan laisa fi khair. Bahkan kalau temannya jelek, maka dia dikatakan si yang walaupun dia baik, tapi orang mengatakan laisa fi khair. Kenapa? Karena temannya jelek. Bagaimana temannya preman-preman semua kok dia akan baik? Enggak mungkin. Insan yu'ab biqarinihi. Kenapa dikatakan laisa fil khair? Li anna qurana'ahu fulan wa fulan wa fulan min ahli syar. Karena teman-temannya min ahli syar. Wa ta'an fil ashab ta'an bil musahab. Maka ta'an seseorang pada seorang sahabat, maka juga ta'an yang disahabatinya. Ketika ta'an kepada sahabat Nabi, maka itu ta'an kepada Nabinya. Adapun ta'an kepada sahabat itu artinya konsekuensinya adalah ta'an kepada Allah. Amma kaunuhu ta'nan billahi rabbil alamin fawahir jiddan. Kalau ta'annya kepada Allah akibat murtadnya para sahabat, itu jelas. Ayyaj'al afdhalar risalah wa ahammuha ala yadi hadzal rajul alladhi ha'ula'i ashabihi wa aydan ayyaj'al ashabu hadzal nabi alladhina wa afdhal anbiya salawatullah wa salamu alaihi mithl haulal ashab, karena kalau para sahabat itu murtad, artinya Allah menjadikan sebaik-baik risalah, sepenting-penting risalah, sebagus-bagusnya risalah ada di tangan para mereka, sahabat yang murtad itu. Masa iya sih Rasul menjadikan risalah yang terbaik ini ada di tangan para orang-orang yang murtad? Masa sih iya Allah jadikan para sahabat sahabat para sahabatnya Nabi alaihi wasallam yang Nabi Muhammad adalah paling afdolnya para nabi, seperti orang-orang seperti itu yang murtad? Pantaskah Allah menjadikan sahabat nabinya, memberikan karunia sahabat kepada nabi, orang-orang yang murtad di kemudian hari yang tidak amanah? Maka kalau ini ada, berarti ini taat kepada Allah. Allah tidak memilihkan kepada nabinya sahabat yang benar, yang baik. Walihada na'takid ana hadhi firyatun azima ala ashab nabi ala ashabihi ala ashab radhiyallahu anhum. Oleh karena itu kita meyakini bahwa ucapan ini atau tafsiran ini adalah kedustaan besar terhadap sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan bahkan ini adalah udwanun 'alallah wa rasulih. Udwanun 'alallahi wa rasulihi wa syariatillahi. Dan bahkan ini adalah bentuk permusuhan atas Allah dan juga Rasulnya dan syariatnya. Wala syak anana nukinal hab li jami' ashab Nabi SAW. Kita tidak ragu lagi, hendaknya kita menjadikan diri kita untuk cinta kepada semua sahabat Nabi SAW. Wa alu Nabi SAW al-mu'minin. Dan kita wajib untuk cinta kepada keluarga Nabi yang mukmin. Naro anna li'al mu'minin haqqaini. Bahkan kepada keluarga Nabi alul bait yang mukmin, mereka punya dua hak atas kita. Ahlul bait punya dua hak atas kita. Apa itu? Hakul iman wa haku qurbah min Rasulillah SAW. Yang pertama hakul iman. Masing-masing orang beriman punya hak atas kita. Akan tetapi para keluarga Nabi Ahlul Bait, mereka yang mukminin, di samping hak iman sebagai hak orang mukmin, juga mendapatkan hak tambahan, yaitu hak Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan beliau dari nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 23 berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, "La as'alukum 'alaihi ajran." Aku tidak minta ajar kepada kalian atas disampaikannya risalah ini. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak meminta kepada kalian ajar. Illal mawaddah fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Illa al mawaddata fil qurba. Ini adalah Allah perintahkan nabinya berucap kepada orang-orang yang beriman, "Qul la as'alukum 'alai ajran." illal mawaddata fil qurba, kecuali dalam kecintaan. Hendaknya kalian punya cinta lebih kepada ahlul bait. Yakni illa an tuwaddu qurbati ala ahad at-tafasir. Tafsirnya, kata Syekh, salah satu tafsir tentang hal ini, kecuali aku minta kalian mencintai keluargaku, ahlul baitku. Sementara tafsir lain, ila mawadah kurba, ala illa antuwadduni likurubati minkum. Hendaknya kalian mencintaiku dibanding keluarga dari kalian semua. Walhasil, ketika kita semua diwajibkan untuk mencintai para sahabat, juga diwajibkan untuk mencintai ahlul bait. Orang-orang Rafidhah benci kepada para sahabat, dia berlebihan kepada ahlul bait. Sementara ada kelompok lain yang benci kepada sahabat, dia mencintai berlebih kepada benci kepada keluarga ahlul bait dan mencintai berlebih kepada lawannya. Wa ala kulli hal fahadhal hadis laysa fi matma' lirrafidhah fil qadaf fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil, yang jelas hadis ini tidak ada tempat untuk pelampiasan Rafidhah di dalam cercaannya kepada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu la yasdaq illa ala man irtaddu amma baqaw ala al-islam. Fa'ajma muslimun ala hidayatihim wa dirayatihim. Yang jelas bahwa sepakat kaum muslimin, artinya para ulama'nya, bahwa mereka, para sahabat, ada di atas hidayah dan ada di atas dirayah. Fa'innahum la yadkhuluna fi hadzal hadis. Sepakat para ulama bahwa sahabat tidak masuk dalam hadis ini yang mereka mengatakan bahwa sahabat telah murtad. Tidak. Wa yuqal innalladhi khassasa hadzal hadis ijma' muslimin ala anna sahabah lam yartaddu. Sepakat bahwa hadis ini, dalam hadis ini sahabat tidak masuk, lam yartaddu, tidak murtad. Wa innama irtaddat ta'ifah qalatahum Abu Bakar, qatalahum Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang murtad siapa? Yang murtad adalah yang mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa raja aktsaruhum ila al-Islam. Dan telah kembali menuju Islam, banyak di antara mereka telah kembali menuju Islam. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Inilah keterangan hadis bahwa tafsiran sahabat mereka telah murtad ada dusta. Yang benar yang dimaksud para sahabat di situ adalah orang-orang yang kufur setelah Nabi. Siapa mereka? Adalah orang-orang badu yang enggan untuk membayar zakat setelah Nabi meninggal, dan mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, dan setelah peperangan itu banyak kembali menuju Islam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.